السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat oleh Allah di atas Islam dan Sunnah. Nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Seorang Muslim dia wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan nikmat yang paling besar nikmat hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ini lebih dari semua kenikmatan yang ada. Makanya kita harus jaga nikmat ini, menjaganya dengan terus kita menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i Al-Quran was-sunnah ala fahmi salaf. Kita pahami dengan pemahaman yang benar, kemudian kita amalkan. Ini hidayah. Kemudian juga untuk tetap kita di atas hidayah, yaitu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Jadi Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah, mohon kepada Engkau petunjuk. Wat-tuqa, ketakwaan. Wal 'afaf, terpelihara diri. Wal ghina, kecukupan. Kemudian di antara kita bisa tetap di atas hidayah ketika kita sudah tahu dalil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salam. Kewajiban kita untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Itu akan tetap hidayah di atas kita. Arti Allah akan tetap memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia mendengar dan taat. Kalau diajak kepada dalil dari Quran dan Sunnah, dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Dan itu orang yang menang, orang yang sukses. Dan itu Allah sebutkan di dalam surah An-Nur. Jadi orang mukmin apabila mereka diseru, idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi orang beriman itu kalau dipanggil, diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu mengatakan sami'na wa ata'na, bukan membantah, bukan mencari dalil untuk membantah, bukan, tapi justru dia mendengar dan taat. Maka Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang muflihun, yang diberikan oleh Allah kemenangan, kesuksesan, keberuntungan. Di dalam surah An-Nur di ayat 51, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya, diajak kepada Quran, diajak kepada Sunnah, diajak untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, yaquma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami dengar dan kami taat, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian di ayat 52-nya dalam surah An-Nur, wa may yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia takut kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Jadi ini penting untuk diperhatikan, kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah, kita sami'na wa ata'na dan amalkan. Bukan sekedar mengucapkan sami'na wa ata'na, bukan, tapi mengamalkannya. Sebab orang yang sudah dapat petunjuk, sudah dikasih hidayah oleh Allah, dan dia tahu keterangan atau dalil, kemudian dia tidak mengikuti dalil itu, maka Allah akan sesatkan dia. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Di dalam surah As-Saff Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dia sudah tahu kebenaran, sudah tahu, kemudian dia berpaling dari kebenaran itu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dalam surah As-Saff ayat 5. Tatkala mereka berpaling dari hidayah, dari dalil yang sudah dijelaskan, dia sudah tahu keterangannya, sudah tahu ilmunya, tapi dia berpaling. Azaghallahu qulubahum, Allah biarkan dia sesat. Artinya Allah sesatkan hatinya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang fasik. Jadi hidayah ini mahal, yang kita harus perhatikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hidayah ini mahal. Kalau kita sudah tahu kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, sudah tahu dalil, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Jangan kita tolak dengan hawa nafsu kita, dengan tokoh-tokoh masyarakat, atau dengan cari dalil yang lain untuk kita menyimpang dari kebenaran itu. Itu hati-hati. Sebab hidayah, saya katakan lagi, mahal. Hidayah itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Ketika orang sesat, dia rugi. Rugi dunia, rugi akhirat, dan tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Kemudian diantaranya untuk tetap dalam hidayah dan juga dalam cahaya, yaitu kita melaksanakan sholat yang 5 waktu di masjid. Sebab bagi laki-laki, sholat berjamaah yang 5 waktu di masjid itu hukumnya wajib, fardu ain bagi laki-laki. Dalilnya banyak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Maksudnya adalah kalian salat dengan berjamaah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir mengambil dalil dari ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Kemudian juga Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa di ayat 102, ketika terjadi perang, ini perang ada dua kemungkinan orang dalam perang, ima dia mati syahid atau dia menang. Berarti yang dihadapi ketika perang itu udah nyata jelas yang ada apa? Kematian. Para sahabat enggak takut mati. Enggak takut para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah tetap melaksanakan sholat apa? Berjamaah. Antum lihat ayatnya di dalam surah An-Nisa ayat 102. Di ayat itu Allah menyebutkan tentang wajibnya sholat berjamaah, artinya dalam kondisi perang saja Nabi disuruh oleh Allah untuk sholat berjamaah. Kondisi perang, musuh berada di hadapan kita. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata fataqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, sampai akhir ayat. Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka dengan para sahabat, maka dirikanlah salat. Artinya dirikan salat bersama mereka, bersama para sahabat. Hendaknya sekelompok dari mereka berdiri bersama kamu. Jadi beda ini, sholat ketika perang ini beda. Satu kelompok sholat bersama Nabi dan mereka berpegang apa? Mereka memegang senjata mereka. Apabila mereka sujud, maka hendaknya mereka berada di belakang mereka dan datang yang lain. Artinya satu baris, satu kelompok itu sholat bersama Nabi, selesai satu rakaat mundur, yang lain masuk, menyelesaikannya masing-masing, tapi tetap berjamaah dan musuh berada di depan. Arti kalau dalam perang aja disuruh sholat berjamaah, apa dalam kondisi apa? Aman, tidak perang. Ini nas Al-Quran dan ini sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita harus perhatikan, justru kita harus berusaha bagaimana kita sholat berjamaah. Sebab ini termasuk petunjuk. Antum lihat ayatnya bahwa sholat berjamaah, orang yang sholat berjamaah akan diberikan hidayah pasti. Antum lihat dalam surah At-Taubah di ayat 18. Surah At-Taubah di ayat 18 Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah, sesungguhnya ada juga yang mengartikan hanyalah orang-orang yang meramaikan masjid Allah adalah orang-orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah, dan mereka pasti mendapatkan petunjuk. Jadi asa bagi Allah itu merupakan satu kepastian. Jadi dalam bahasa kita diartikan dengan mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Jadi dengan dia sholat berjamaah akan diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Ini perhatikan, hidayah ini mahal. Sholat berjamaah itu akan membawa manusia kepada hidayah. Ketika dia tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan sesat. Perhatikan itu. Di sini Allah menyebutkan, saya ulangi ayat ini dan saya akan bawakan atsar dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah menyebutkan dalam ayat ini, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk, arti mereka akan dapat hidayah. Di dalam athar dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di sahih Muslim babnya diberikan judul oleh Imam An-Nawawi, bab salatul jama'ah min sunanil huda. Salat jama'ah itu termasuk sunnah petunjuk. Kata Abdul Mas'ud radhiyallahu an, man sarrahu ayyalqallaha gadan musliman falyuhafidh ala ha'ula'i salawati haythu yunada bihin, fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnatan nabiyyikum, walau taraktum sunnatan nabiyyikum la dalaltum, walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga salat yang 5 waktu di mana saja dia dikumandangkan azan, di mana saja dia salat. Artinya salat 5 waktu di mana saja dikumandangkan azan, salat 5 waktu dia salat di sana. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada Nabi kalian Muhammad SAW sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk. Salat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan sunnah petunjuk. Seandainya kalian salat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini salat di rumahnya, artinya dia tidak salat berjamaah di masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Dan saya melihat pada zaman kami, itu zaman para sahabat, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang telah diketahui munafiknya. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah, bab sholatul jamaah min sunan huda. Dan antum perhatikan di sini bahwa Ibnu Mas'ud dengan terang-terangan mengatakan bahwa kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian akan sesat. Artinya sholat di masjid termasuk sunanul huda, sunnah petunjuk. Kalau kalian sholat di rumah kalian sebagaimana orang ini meninggalkan sholat, maka kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi, kalian akan sesat. Dan Ibnu Mas'ud bersaksi di sini bahwa tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan depan para sahabat yang lain, enggak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik. Bahkan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saff. Dan sungguh, artinya di zaman Nabi SAW, ada orang yang dia dibopong, artinya dibawa dengan 2 orang itu karena sakit, tetap dia mau berjamaah dibawa ke masjid. Sampai seperti itu. Diletakkan di saf. Dan Nabi juga SAW seperti itu. Waktu sakit Nabi memang gak salat berjamaah, diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi kemudian ketika Nabi agak mendingan dari sakitnya, Nabi dibawa oleh sahabat, dibawa untuk salat berjamaah. Artinya dibopong, dibawa oleh 2 orang. Sampai seperti itu. Nabi salat dengan duduk sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, ini sholat berjamaah di masjid termasuk sunnah petunjuk yang kita berusaha untuk melakukannya. ini sunnah petunjuk, kalau ditinggalkan ya sesat. Ibnu Mas'ud juga mengatakan kalau kalian tinggalkan sholat berjamaah kalian akan sesat. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang tidak sholat berjamaah di masjid, kata beliau, ini munafik. Yang sudah ketahui kemunafikannya. Karena memang sholat berjamaah berat. Berat kata Nabi SAW atas siapa? Atas munafik. Terutama sholat subuh dan sholat isya. Di dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, inna athqalas salati al-munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Sesungguhnya sholat yang paling berat orang munafik, sholat subuh dan sholat isya. Kalau mereka tahu tentang keduanya, mereka akan datang meskipun dengan merangkak. Kemudian juga yang perhatikan yang terakhir, bahwa sholat di masjid itu safnya harus rapat. Karena yang perintahkan merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah melebihi semua perintah yang ada dari manusia di muka bumi ini. Kalau Rasulullah sudah rapat, rapatkan saf, wajib kita rapatkan. Dan Nabi yang suruh. Nabi yang memerintahkan sawu subakum tarasu. Nabi yang suruh rapatkan saf. Sampai Nabi sallallahu mengatakan walinu biaidi ikhwanikum wala tadaru furujatin syaitan. Hendaklah kalian berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian dan jangan biarkan celah untuk setan. Sedikit aja celah itu setan masuk. Apalagi sampai setengah meter, sampai satu meter, itu berapa setan yang masuk tuh di situ. Jadi pulangnya bawa setan dia. Setan yang masuk. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah ketika sholat, dan di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, beliau sholat menghadap kiblat, itu beliau tahu tentang apa yang ada di belakangnya. Ini mukjizat Nabi. Kata beliau, ada sap yang renggang sedikit, sesungguhnya aku melihat itu setan masuk seperti anak kambing yang hitam masuk, kata Nabi. Ini Nabi menghadap ke sana, Nabi mengatakan tadi aku lihat itu ada setan masuk. Ini Nabi SAW mengatakan demikian. Beliau diberikan mukjizat Allah meskipun dia menghadap kiblat tapi bisa melihat kondisi sap pada jamaah. Jadi renggang sedikit ya nggak boleh, apalagi satu meter nggak boleh. Ini perhatikan yang kita laksanakan perintah Allah dan Rasulnya kalau kita dapat hidayah. Ini wajib hukumnya, jangan ditinggalkan ini. Saf wajib rapat, enggak boleh renggang. Kalau renggang setan. Dan kalau dia renggang juga, maka dia termasuk yang tidak sholat berjamaah masing-masing. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, la salata limun faridin khalfas saf. Tidak sah sholat seorang yang sendirian sholat di belakang saf. Di zaman Nabi safnya rapat. Dia sholat disuruh ulangi lagi. Sekarang masing-masing sholat di belakang imam masing-masing satu meter ya enggak sah sholatnya. Dia harus mengulangi sholat berjamaah, enggak sah sholat berjamaahnya. Jadi masing-masing dia sholat. Jadi atur perhatikan itu bahwa Nabi mengatakan demikian. La salata limun faridin khalfas saf. Jadi saf ini harus rapat. Dan kita kenapa harus takut? Kalau di luar sebelum masuk ke masjid itu ngobrol di luar, rapat tuh ngobrolnya. Ya. Lagi rapat, rapat. Bahkan yang aneh lagi sampai ada yang selfie foto sama-sama rapat ketika sholat renggang. Siapa yang ngajarkan begitu? Dan ini terjadi di mana-mana. Jadi kalau untuk tempat yang lain itu dia bisa untuk rapat, tapi kenapa di masjid yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk merapatkan saf itu dia tinggalkan. Ini kan sudah menentang Allah dan Rasulnya. Anda perhatikan, perintah ini perintah wajib, merapatkan saf perintah wajib. Ketika orang tidak mentaati perintah Rasulullah SAW, itu berbahaya buat dia dalam semua hal. Bukan hanya masalah saf aja, masalah yang lain juga. Allah sebutkan, ini ayatnya umum dalam surah An-Nur di ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulnya. akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Dalam semua hal, hati-hati itu. Akan terkena fitnah atau terkena azab yang pedih. Itu yang perlu saya sampaikan sebagai mukaddimah. Dan itu Allah akan jaga, akan lindungi dari berbagai macam penyakit dan yang lainnya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Justru kita orang beriman harus berani. Yang di ayat yang tadi di surah At-Taubah ayat 18, walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini kaitan dengan masalah iman dan juga masalah hidayah, masalah cahaya yang harus kita berjalan di atasnya. Ikhwanul Fiddin, azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-29. Kita masih membahas tentang tanda-tanda kiamat yang besar, tanda-tanda kiamat yang besar. Itu poin ke-29 tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Ahlussunnah mengimani, untuk perhatikan syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah poin yang ke-29 di halaman 292 dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Ahlussunnah mengimani tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Sifat-sifat Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang tercantum di berbagai riwayat adalah beliau seorang laki-laki berperawakan tidak tinggi juga tidak pendek. Kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting, berdada bidang, rambutnya meneteskan air seolah-olah beliau baru keluar dari kamar mandi. Beliau membiarkan rambutnya terurai, memenuhi kedua pundaknya. Setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa AS untuk turun ke muka bumi ini. Beliau AS turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus di Syam, yaitu Syria. Beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhan tetesan-tetesan itu bagaikan manik-manik mutiara. Tidak seorang kafir pun mencium nafas Nabi Isa, melainkan akan mati padahal nafasnya sejauh mata memandang. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun di tengah golongan yang dimenangkan, yaitu At-Ta'ifa Al-Mansurah, yang berperang di jalan yang hak dan berkumpul untuk memerangi Dajjal. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Ahmad, Abu Awana, Ibnu Jarud dan Ibnu Hibban dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi Isa alaihissalam turun pada waktu didirikannya salat subuh dan beliau salat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau salat di belakangnya Imam Mahdi. Dan kita sudah membicarakan tentang Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi waktu sholat subuh. Ditawarkan Nabi Isa untuk maju menjadi imam, Nabi Isa tidak mau karena ini merupakan kemuliaan seperti disebutkan di dalam hadis di halaman 296. La tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna al-haqq zahirina ila yawm al-qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara'u taqrimatallahi hadhi al-ummah. Senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata, maksudnya Imam Mahdi kepada Nabi Isa, kemarilah, sholatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin, sebagian yang lain sebagai penghormatan dari Allah bagi umat ini. Di sini disebutkan bahwa Nabi Isa tidak mau jadi imam. Yang jadi imam adalah Imam Mahdi. Sebab Nabi Isa di sini bukan membawa syariat yang baru, bukan. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sholat di belakang Imam Mahdi dan beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa, kita kembali lagi ke halaman 293, turunnya Nabi Isa alaihi wasallam di akhir zaman tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Bahkan riwayat-riwayatnya mutawatir, diriwayatkan lebih dari 25 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah." Thumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Dalam surah Ali Imran ayat 55. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai firman Allah, inni mutawafika warafi'uka, inni mutawafika warafi'uka, yaitu aku akan mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku. Menurut Qatadah dan para ulama lainnya, ini merupakan bentuk kalimat dalam bentuk muqaddam dan muakhar, bentuk kalimat yang mendahulukan atau yang mendahulukan apa yang seharusnya ada di akhir dan mengakhirkan apa yang seharusnya didahulukan. Kedudukan sebenarnya ini rafi'uka ilayya wa mutawafika, ini menurut Qatadah, ini aku mengangkatmu kepadaku dan mewafatkanmu. Dan mayoritas para ulama berpendapat, artinya jumhur ulama, bahwa yang dimaksud dengan wafat tersebut adalah tidur. Sebagaimana firmannya, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili, dan dialah Allah yang mewafatkan atau menidurkan kalian di malam hari. Jadi kalimat tawaffa di sini artikan yaitu tidur. Bukannya mati, bukan. Seperti Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah yatawaffal anfus hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan, arti memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati pada waktu tidurnya. Di sini kalimatnya tawaffa. Ada juga yang menyebutkan disempurnakan. Jadi kalimat ini disebutkan oleh para mufassirin demikian tentang kalimat yatawaffa. Artinya bukan diartikan dengan mati, bukan. Dan di sini diangkat ruhnya dan badannya. Lebih jelas lagi di sini di ayat selanjutnya. Yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 157 ayat 158. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'u dhann wa ma qatalu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, artinya orang-orang Yahudi, Mereka mengatakan sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Kata Allah Taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak juga menyalibnya. Walakin syubhiya lahum, akan tapi yang mereka bunuh orang yang diserupakan dengan Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi fi syakkin min, sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Artinya dia enggak yakin yang dibunuh Isa, ragu mereka. Malahum bihi min ilmin illa tiba'an dhann. Mereka mengikuti persangkaan belaka. Wa ma qatalu yaqina, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Bar rafa'allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Di sini disebutkan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi mereka diserupakan. Artinya ada seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa, itu yang dibunuh. Dan mereka tetap dalam keadaan ragu, benar apa tidak nih yang dibunuh Isa? Tetap. Artinya wa ma qatal yaqinan, mereka tidak yakin membunuh Isa. Lebih tegas lagi Allah mengatakan bahwa Allah mengangkat yang dikendaki oleh orang-orang Yahudi, yaitu terbunuhnya Nabi Isa. Yang mereka inginkan Nabi Isa mati. Makanya di sini Allah membantah bahwa Allah mengangkat Nabi Isa, menunjukkan apa? Bahwa Nabi Isa itu tetap hidup. Ini juga untuk membantah orang-orang Yahudi, karena yang mereka kendaki Nabi Isa itu mati. Kalau mau diangkat, yaitu dengan mati, ya apa manfaatnya? Justru Allah akan membantah mereka bahwa Allah mengangkat Nabi Isa dalam keadaan beliau hidup, tetap hidup. Artinya Nabi Isa tetap hidup. Maka di sini disebutkan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan hidup dengan ruh dan jasadnya. Ayat Al-Quran di atas sebagai dalil untuk membantah orang-orang Yahudi yang menyangka Isa dibunuh dan disalib. Kalau yang diangkat ruhnya saja, maka akan beda. Maka apa bedanya Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lain? Kalau yang diangkat cuma ruhnya saja, apa bedanya antara Nabi Isa dengan nabi yang lain? Bahkan juga kaum mukminin semua ruhnya diangkat Allah sesudah wafat. Jadi tidak beda antara Nabi Isa dengan lainnya. Lantas apa manfaat penyebutan diangkat ke langit kalau bukan yang diangkat itu ruh dan jasadnya? Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Khalil Hirras dalam kitabnya Faslul Maqam, Faslul Maqal fi Raf'i Isa sallallahu alaihi wasallam hayyan wa fi nuzulihi wa qatlihi ad-dajjal. Ia disebutkan bahwa Nabi Isa diangkat dalam keadaan hidup. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah setelah menafsirkan ayat ini, kemudian beliau membawakan beberapa hadis tentang turunnya Nabi Isa. Beliau rahimahullah berkata, inilah hadis-hadis yang mutawatir yang berasal dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dari para sahabat seperti Abu Hurairah, Ibn Mas'ud, Uthman bin Abil As, Abu Umama, An-Nawas bin Sam'an, Abdullah bin Amr bin As, Mujammi bin Jariyah, Abu Sarihah, Udhaifah bin Asid radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam hadis-hadis ini mengandung petunjuk tentang sifat-sifat turunnya Nabi Isa, juga tempatnya, yaitu ia akan turun di Syam, di Syria, tepatnya di Damaskus pada menara timur, pada menara timur, dan terjadi ketika akan didirikannya sholat subuh. Di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita masuk yang ketiga. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni. Hadza siratun mustaqim. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah aku, ini jalan yang lurus. Jadi kalimat wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, itu maksudnya alamatun lis-sa'ah, Artinya turunnya Nabi Isa merupakan tanda kiamat. Jadi tafsiran ayat ini menurut Ibnu Abbas sebagaimana tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir adalah turun Nabi Isa bin Maryam alaihissalam sebelum hari kiamat. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Aliya, Abu Malik, Ikrimah, Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak dan juga yang lainnya. Hadis-hadis turunnya Nabi Isa bin Maryam sebelum hari kiamat sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana adalah mutawatir. Ini penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian dalil dari As-Sunnah yang pertama tadi sudah saya bacakan, saya ulangi lagi, dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatu min ummati yuqatiluna alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fa yanzilu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam fa yaqulu amiruhum ta'al salli lana fa yaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara taqrimatallahi hadhihi ummah. Senantiasa akan ada, kata Rasulullah SAW, senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka kemudian turun Nabi Isa bin Maryam AS. Kemudian pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, salatlah mengimami kami. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalianlah pemimpin atau sebagian yang lain sebagai penghormatan dari Allah bagi umat ini. Yang kedua, itu sabda Nabi SAW, walladhi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fikum lub Maryam alaihi salatu wassalam hakaman adla fayaksiru saliba wa yaktul khinzira wa yada'ul jizyata wa yafidul malu hatta la yakbalahu ahadun. Nabi bersabda, demi Rabb yang jiwaku berada tangannya, la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam, fikum Maryam, akan turun demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa bin Maryam. Ini di zaman Nabi ini sudah 1500 tahun. Sudah dekat akan turun pada kalian Isa bin Maryam. Sebagai hakim yang adil, dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah itu pajak, dan akan melimpah ruah harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari di Ahaditsul Anbiya bab nuzul Isa bin Maryam, dan juga Muslim dalam bab nuzul Isa bin Maryam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, ini saya bawakan terjemahnya saja karena panjang. Rasulullah bersabda, para nabi itu bersaudara seaya, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat terhadap Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi lagi antara dia dan aku. Dan dia akan turun kembali. Jika kalian melihatnya, maka kenallah oleh kalian bahwa dialah laki-laki yang sedang tingginya, berkulit putih kemerah-merahan. Dia memakai dua baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan menghapus jizya, serta menyeru kepada manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Di zamannya Allah akan menghancurkan seluruh agama, artinya menghapuskan seluruh agama kecuali Islam, dan Allah akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di bumi hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama. Dan demikian pula harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain-main dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin mensolatkannya. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Ibn Hibban dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi masukkan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang kelima. Hadis ini ada di footnote kalau antum ikut kajian Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbari, ini ada di footnote-nya. Ketika membahas tentang Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa AS memberikan hikmah yang besar. Turunnya Nabi Isa AS memberikan hikmah yang besar. Di sini sebelum saya lanjutkan, yang ketiga ini untuk menunjukkan bahwa di zamannya Nabi Isa itu aman. Di zamannya Imam Mahdi aman. Semua mendapatkan keamanan, ketenangan. Bahkan binatang buas pun itu bisa makan bersama dengan unta, singa dengan unta. Anak-anak bermain dengan ular, itu aman semua. Semuanya dalam kondisi aman. Nanti setelah itu, kemudian Allah akan keluarkan Ya'juj wa Ma'juj. Makanya setelah itu, setelah aman beberapa tahun ini, kemudian disuruh untuk mereka lari ke Gunung Tur. Nabi Isa dan Imam Mahdi mengajak ke Gunung Tur karena akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Banyak sekali Ya'juj wa Ma'juj ini. Dan ganas, membunuh siapa aja yang ketemu itu dibunuh. Bahkan disebutkan bahwa melewati Danau Tobaria itu yang pertama lewat itu minum air itu, yang terakhir nggak dapat. Sampai terakhir mengatakan dulu ini ada air di sini, kok udah nggak ada. Menunjukkan luar biasa ganasnya mereka, dibunuh semua di bumi. Sampai kemudian dia, nanti kita akan bicarakan soal Ya'juj ini, membunuh yang di langit, artinya melemparkan panahnya ke langit. Sampai Allah turunkan binatang yang kemudian mereka mati dengan sebab itu. Artinya binatang-binatang kecil, seperti Allah membinasakannya pasukan gajah dengan tairan ababil. Setelah itu mereka mati, baru Nabi Isa turun. Dan kemudian aman lagi, dan nanti setelah itu baru terjadi kiamat. Turunnya Nabi Isa AS memberikan hikmah yang besar. Di antaranya hikmah itu, yang pertama, membantah orang-orang Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa. Pada Nabi Isa yang membunuh pimpinan mereka, pimpinan Yahudi, yaitu Dajjal, dibunuh oleh Nabi Isa AS. Tentang hikmahnya turunnya Nabi Isa AS ini banyak. Dan anda perhatikan bahwa, sebelum kita masuk lagi di sini, bahwa tentang turunnya Nabi Isa dimasukkan oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah. Imam Ahmad masukkan, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari masukkan di dalam kitabnya Al-Ibana. Begitu juga Imam At-Tahawi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Dan yang lainnya, itu para ulama memasukkan dalam kitab-kitab akidah tentang turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang wajib kita imani. Jadi turunnya Nabi Isa memberikan hikmah yang besar. Yang pertama, membantah Yahudi bahwa dia membunuh Nabi Isa, padahal Nabi Isa tidak dibunuh, diangkat ke langit. Padahal Nabi Isa juga yang membunuh pimpinan mereka, yaitu Dajjal. Yang kedua, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam mendapatkan di dalam Injil tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW di dalam surah Al-Fath ayat 29. Dan beliau berdoa agar dimasukkan di antara mereka, yaitu umat Nabi Muhammad. Allah mengabulkan doa beliau ketika beliau turun pada akhir zaman dan beliau menjadi mujaddid, pembaru dalam agama Islam. Itu seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Fath ayat 29, wa mathalun fil injili ka zar'in akhraja syat'ahu fa azara fastaghlaba fastawa 'ala suqi. Artinya perumpamaan mereka terdapat di dalam Injil. Artinya perumpamaan tentang Nabi dan para sahabatnya itu terdapat dalam Injil. Maka Nabi Isa berdoa agar dimasukkan ke dalam umat Nabi Muhammad SAW. Ini untuk yang kedua, timbul pertanyaan. Apakah Nabi Isa itu termasuk sahabat Nabi? Karena yang pertama, Nabi Isa bertemu dengan Nabi, dan Nabi Isa berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan para nabi, tapi itu ruhnya dan badan yang diangkat, yang mereka berangkat sudah mati. Tapi untuk Nabi Isa tidak, masih hidup. Artinya bertemu dalam kondisi masih hidup. Makanya Al-Hafidh Al-Imam Al-Dhahabi di dalam kitabnya Tajridu Asma'is Sahabah, beliau masukkan bahwa Nabi Isa termasuk sahabat dan nabi yang paling akhir meninggalnya. Kata Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Tajrid Asma'is Sahabah, beliau berkata, Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam sahabiyun wa nabiyun, fa inna ra'an nabiyya sallam lailatul Isra fa huwa akhirus sahabati mautan. Ini di juz yang pertama dalam Tajrid Asma'is Sahabah. Tema Adz-Dzahabi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah seorang sahabat dan beliau juga seorang nabi, karena beliau melihat Nabi ketika Isra dan Mi'raj, dan beliaulah akhir para akhir sahabat yang meninggal dunia. Jadi yang pertama bertemu dengan Nabi, yang kedua beliau mengikuti Imam Mahdi, bukan sebagai imam, bukan sebagai nabi lagi, tapi beliau justru mengikuti mujaddid dalam sholatnya, tidak membawa syariat yang baru. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga dan terhikmah yang besar turunnya Nabi Isa, bahwa turunnya Nabi Isa AS dari langit untuk dimakamkan di bumi, karena tidak ada makhluk dari tanah yang mati di tempat selainnya. Artinya Nabi Isa diciptakan oleh Allah di bumi, ya matinya di bumi. Yang keempat, turunnya Nabi Isa AS membongkar kebohongan Nasrani. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah di ayat 116 dan seterusnya, Allah berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada Isa bin Maryam, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku untuk mengatakan apa-apa yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. Jika aku mengatakannya, sungguh engkau mengetahui. Engkau mengetahui apa yang terdapat dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau yang mengetahui yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Tidak aku mengatakan kepada mereka melainkan apa yang kau perintahkan kepadaku. Hendaknya kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tatkala engkau angkat aku ke langit, artinya taufa ini, maksudnya taufa ini diangkat dengan dasar ayat-ayat yang sudah kita baca, engkau menjadi pengawas atas mereka dan engkau menjadi saksi atas segala sesuatu. Artinya Nabi Isa AS menyuruh Bani Israel untuk beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah, orang-orang yang mengatakan Isa itu sebagai Tuhan, Allah itu adalah Isa bin Maryam, kafir. Orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah merupakan yang mengatakan Tuhan itu tiga, kafir. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha wal masiihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang mengatakan bahwa Isa itu adalah putra Maryam, bahwa Tuhan sungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Jadi Tuhan itu adalah Isa. Ini kafir. Kemudian di ayat 73-nya, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Sungguh telah kafir orang mengatakan bahwa Allah itu tiga, unsur yang ketiga. Artinya trinitas. Ini kafir. Dan tidak ada ilah melainkan hanya satu ilah, yaitu Allah Taala. Jadi Allah telah menyebutkan orang mengatakan Tuhan itu tiga atau Isa itu sebagai Tuhan, kafir. Sedangkan Nabi Isa mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Dalam surah Ali Imran. Sesungguhnya Rabbku dan Rabb kalian adalah Allah, maka beribadah kepada Allah. Inilah jalan yang lurus. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Rabb aku dan Rabb kalian. Beribadah kepada Allah. Ya, Nabi Isa menyuruh untuk beribadah kepada Allah. Jadi enggak pernah Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan, dan tidak ada dalam Injil bahwa Nabi Isa mengaku sebagai Tuhan, tidak ada sama sekali. Jadi turunnya Nabi Isa alaihi wasallam membongkar kebohongan Nasrani. Nabi Isa tugasnya menghancurkan salib, membunuh babi. Yang pertama jelas membunuh Dajjal ya. Kemudian setelah itu menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus peti. Yang paling pokok yang pertama tadi yaitu membunuh Dajjal, baru kemudian yang lainnya. Sesuai dengan hadis yang disebutkan tadi di halaman 297. Kemudian yang kelima, beliau memiliki keistimewaan yang khusus karena jarak antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW sangat dekat, dan tidak ada nabi lain yang memisahkan antara Nabi Isa AS dengan Rasulullah SAW. Yang keenam, Nabi Isa AS berhukum dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau turun tidak membawa syariat yang baru, karena agama Islam penutup segala agama, dan Nabi Isa SAW menjadi hakim umat ini karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, zamannya Nabi Isa AS adalah zaman yang penuh dengan ketenangan, keamanan dan keselamatan, damai di zaman itu. Allah mengirimkan hujan yang deras, menjadikan bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, harta berlimpah ruah, serta dihilangkannya sifat-sifat iri, benci dan dengki. Kemudian juga diturunkannya buah-buahan. Ini kalimat yang terputus di sini. Artinya harta berlimpah serta dihilangkannya sifat-sifat iri, benci dan dengki. Yang kedelapan, lamanya Nabi Isa tinggal di bumi adalah selama 40 tahun. Lamanya Nabi Isa 40 tahun. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibn Hibban, Rasul bersabda, "Fayamkuthu fil ardi 40 sanatan imaman adlan wa hakaman muqsita." Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Ini riwayat Imam Ahmad Ibn Hibban dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, dan rawi-rawinya sahih. Yang kesembilan, Nabi Isa bin Maryam AS ketika turun ke dunia akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang kesembilan, Nabi Isa bin Maryam ketika turun ke dunia akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ke-10, Nabi Muhammad SAW berpesan, siapa saja dari umat Islam yang bertemu dengan Nabi Isa AS di akhir zaman, hendaklah ia menyampaikan salam Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Isa AS. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Ini tentang 10 keistimewaan atau hikmah yang besar diturunnya Nabi Isa AS ke muka bumi ini. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif. Bagi pendengar dan pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz, kami persilahkan melalui telepon di 021-823-6543 atau ke pesan singkat di 081-989-6543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan tadi. Silakan kami buka kesempatan terlebih dahulu dari penelpon di 021-823-6543. Ya, silakan. Kami coba sapa kembali bagi Anda pendengar. Baik, masih terputus. Nah, ada pertanyaan terlebih dahulu kami angkat dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Mohon penjelasannya terkait dengan kedudukan Nabi Isa alaihi salam. Apakah beliau juga akan memberikan syafaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari Bapak Andri di Jakarta, barakallahu fiik. Iya. Tentang masalah memberikan syafaat, ya Nabi Isa juga bisa memberikan syafaat, sama seperti yang lainnya kaum mukminin memberikan syafaat. Yang pertama jelas, yang memberikan syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru setelah itu kaum mukminin semuanya memberikan syafaat. Dengan dasar dalil-dalil yang banyak sekali tentang syafaat. Nanti kita akan bicarakan tentang syafaat, ada babnya nanti di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pokok jelas diberikan syafaat bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Itu syaratnya mentauhidkan Allah. Itu perhatikan tuh, untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu harus dia mentauhidkan Allah. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bahagia dengan syafaat pada kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas dari hatinya. Artinya betul-betul mentauhidkan Allah. Yang kedua, yaitu Allah redha. Yang kedua Allah izinkan, yang ketiga Allah redha. Itu syarat, tiga itu syarat mendapatkan syafaat. Yang lain silakan. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz. Kami ajukan kembali dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Serang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan apa hikmah dari Nabi Isa alaihi salam di dalam membunuh babi nantinya, barakallahu fiik Ustaz. Dalam apa? Tentang masalah membunuh babi, hadisnya disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya, di antara hikmahnya, wallahu alam, bahwa sebagian dari orang-orang Nasrani memakan khinzir. Di sini disebutkan fayaksiru salib wa yaqtul khinzir wa yadul jizya. Artinya bahwa membunuh babi itu untuk menjelaskan tentang bahwa ini sesuatu yang haram, yang enggak boleh untuk dimakan, kemudian dibunuh agar manusia makan yang halal. Tapi nanti kita lihat lagi, wallahu alam. Itu sementara jawabannya. Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan. Demikian pendengar dan pemirsa di Serang. Selanjutnya alhamdulillah sudah terkoneksi dari penelpon. Untuk yang pertama kami coba sapa. Naam. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dengan Iskandar dari Depok. Pak Iskandar, silakan. Ya, mau bertanya ini Pak Ustaz tentang Nabi Isa ya. Artinya tadi ya, salah satu penjelasan Pak Ustaz disebutkan bahwa ada menyatakan bahwa Nabi Isa juga termasuk sahabat karena ketemu waktu naik Isra Mi'raj Nabi. Berarti usianya Nabi Isa itu yang mana ya? Apakah yang 33 tahun pada saat diangkat ditambah dengan selang sampai 1400 ini, mana usianya itu ya? Ataukah hanya 33 tambah 4 tahun itu ya? Kemudian yang kedua Pak Ustaz, Imam Mahdi itu meninggalnya di mana ya, di posisinya? Apakah sebelum Nabi Isa meninggal atau bagaimana, lebih dulu mana Nabi Imam Mahdi meninggal atau Nabi Isa? Makasih Pak Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Barakallahu fiik, silakan Ustaz. Iya, dua pertanyaannya, dua-duanya enggak manfaat pertanyaannya. Jadi tolong bertanya yang bermanfaat. Soal masalah umur kita serahkan kepada Allah SWT. Jadi kita enggak usah coba-coba untuk ngitungnya berapa tahun, berapa ribu tahun. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah dapat penjelasan yang wajib kita imani bahwa Nabi Isa akan turun dan hikmahnya sudah dijelaskan, sudah cukup gitu. Soal Imam Mahdi juga enggak dijelaskan di mana meninggalnya, wallahu alam gitu. Dan juga enggak manfaat untuk kita. Jadi tanya yang bermanfaat. Silakan yang lain. Jazakallahu khairan. Jawaban dan nasihat dari Al-Ustadz. Kemudian masih kami angkat kembali dari penelpon di 0218236543. Silahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dengan siapa dari mana Bapak? Dengan Antoro dari Masjidil Lampung. Ya, silahkan pertanyaannya Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan diajukan Bapak. Ini Ustaz yang saya tanyakan tentang hadis salat tasbih, Ustaz. Apakah sahih apa? Enggak. Iya. Permasalahan fikih ya, salat tasbih Pak ya. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan dari Bapak dari Lampung tadi terkait dengan fikih salat tasbih, Ustaz. Barangkali ada ulasan, silakan. Iya. Ini bukan babnya. Kita lagi bahas tentang akidah, tentang syarat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Coba tanyakan yang berkaitan dengan ini. Tentang sholat tasbih itu dipresisikan oleh para ulama tentang hadisnya. Sholatnya 4 rakaat. Sebagian ulama mendhaifkan hadis itu, sebagian lagi menghasankan. Tapi ini perlu pada pembahasan gitu. Sebab ada di antara imam juga mengatakan perbuatan itu bid'ah, tapi sebagian ulama ahli hadis mengatakan hasan hadisnya atau sahih sehingga bisa dipakai. Jadi ini ada ikhtilaf dan ini perlu pembahasan. Nanti bisa tanyakan kepada yang mengajarkan fikih. Untuk itu sementara itu jawaban dari saya. Yang lain silakan. Jazakallahu khairan, jawaban dan penjelasan Al-Ustadz. Di belakang beliau, penelpon kedua kami angkat kembali dari Anda pendengar dan pemirsa melalui telepon kembali 0218236543. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk ke lain informan. Ya, silakan, dengan Bapak siapa dari mana? Ardi. Pak Ardi, silakan. Silakan Pak Ardi. Kenapa Nabi Isa dinamakan Isa Al-Masih? Iya. Itu saja Bapak? Iya. Baik. Terima kasih kembali untuk Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tentang penyebutan tentang Al-Masih sudah kita bahas pada waktu kita membahas tentang Masih Dajjal. Kalau Masih Dajjal, Masihud Dalala, arti mamsuhul ainil yumna. Dajjal itu dia matanya buta sebelah. Kalau Isa Al-Masih dikatakan Masih, dia mengusap orang yang sakit, orang yang mati, itu dengan izin Allah, yang sakit sembuh, yang mati bangun lagi. Maka dikatakan Al-Masih, Isa Al-Masih. Yang kedua, ada pendapat mengatakan kalau Dajjal itu dikatakan Masih karena berjalan di muka bumi. Kalau Isa Al-Masih, dia berjalan untuk membawa, mengajak manusia ke dalam agama Islam ini. Wallahu a'lam. Ustaz, wafik, jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Selanjutnya kami angkat dari pesan singkat kembali dari dua penanya, Ummu Kiran di Jakarta dan pendengar lain hamba Allah di Bekasi yang bertanya hal yang berkaitan. Assalamualaikum, Ustaz, bolehkah bagi kita untuk memberikan video-video tentang masuknya orang-orang Nasrani ke dalam Islam dan motivasi mereka untuk masuk ke dalam Islam yang diberikan kepada saudara-saudara kami yang masih Nasrani agar mereka pun tertarik masuk ke dalam Islam, dan karena belum cukupnya ilmu kami di dalam berusaha memberikan hidayah kepada mereka. Dan terkait dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam, ada keyakinan juga bahwa di dalam Nasrani bahwa Nabi Isa alaihi salam pun akan turun dan menjadi juru penyelamat bagi mereka. Bagaimanakah memberikan penjelasan terhadap hal ini? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Iya, kalau soal bolehnya, boleh saja selama itu benar ya, artinya jujur bahwa memang ada orang-orang yang mereka masuk Islam dengan benar, boleh aja secara hukum syar'i, boleh aja. Cuma yang paling penting bagaimana kita mendakwakan mereka dengan cara yang baik agar mereka tahu tentang indahnya agama Islam dan tentang benarnya agama Islam ini, sehingga mereka masuk dengan keyakinan dan mereka tetap dalam agama. Sebab ada juga orang-orang yang masuk agama Islam kemudian dia murtad lagi, dan banyak terjadi. Kenapa? Dia masuk Islam tidak diajarkan tentang agama Islam, sehingga gak tahu tentang Islam. Dia masuk Islam ya sekedar masuk agama Islam. Bahkan ada sebagian mereka yang masuk agama itu sekedar untuk nikah. Ini juga gak benar ini. Begitu habis nikah, ya tetap gak sholat, gak puasa, gak yang lain. Bahkan sebagian lagi, ya murtad dari agamanya. Makanya ketika akan dimasukkan di dalam Islam, dijelaskan tentang Islam ini. Dan kemudian setelah masuk Islam, diajarkan. Makanya orang-orang yang mengislamkan itu juga membimbing dia, diajak dia untuk ngaji, dikasih buku-buku yang bermanfaat. Yang pertama diajarkan tentang tauhid. Yang kedua tentang sholat. Maka Nabi ketika ada orang-orang yang baru masuk Islam, diajarkan tentang sholat. Karena tiang agama sholat ini. Sehingga dia tahu bagaimana sholat yang benar dari mulai takbir sampai salam. Bagaimana berwudunya. Dan itu mudah, gak sulit. Dan tidak lama juga mengajarkannya. Tapi yang paling penting untuk terus dia di atas Islam, agar dia terus nuntut ilmu syar'i. Dia ngaji. Supaya dia paham tentang agama. Itu yang paling penting. Kadang-kadang orang sekarang ini berbangga ada orang Nasrani masuk Islam, selesai. Sudah itu aja. Tapi bagaimana dia untuk tetap dalam agama ini, itu yang mahal. Itu yang mahal. Bagaimana orang bisa thabat, istiqamah dalam agama ini sampai dia wafat, itu yang paling penting. Bukan di awalnya Islam kemudian dibiarkan. Kan udah banyak ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu yang kemudian dia murtad lagi. Apalagi yang dia masuk Islamnya untuk nikah. Dia masuk Islam untuk nikah. Begitu mengucapkan dua kalimat syahadat, dia nikah, kemudian gak pernah tahu lagi tuh gimana dia sholat atau tidak sholat. Kemudian istrinya hamil, punya anak, murtad dia dari agama. Bahkan Kalau yang sekarang dia ngajak istrinya untuk murtad, ngajak anaknya juga untuk murtad. Ini kan kerugian, makanya dia suruh belajar agama Islam lebih dahulu. Kita senang ada orang kafir masuk Islam, kita senang. Tapi yang penting bagaimana mendidik dia supaya tetap istiqomah dalam agamanya. Kemudian yang kedua, tentang yang tadi disebutkan bahwa Nabi Isa sebagai apa tadi terakhir? Juru penyelamat. Sebenarnya yang menyelamatkan semuanya adalah Allah, bukan Nabi Isa. Jadi yang paling penting, Nabi Isa itu dia sebagai nabi, dan juga ketika turun dia tidak membawa syariat baru, dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Yang menyelamatkan semuanya adalah Allah, itu yang harus ditekankan. Yang menyelamatkan seluruh manusia Allah. Kalau terjadi malapetaka juga yang turunkan Allah, yang menurunkan penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Kita harus ingat itu, bahwa Allah An-Nafi' dan Allah Ad-Dhar. Allah yang memberikan manfaat, Allah juga yang memberikan bahaya. Ini semuanya Allah. Allah yang memberikan petunjuk, Allah juga yang menyesatkan. Allah yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Jadi yang disebutkan yang menyelamatkan itu bukan Isa, tapi Allah SWT. Itu harus kita yakini. Sama juga Nabi Muhammad SAW juga demikian. Yang menyelamatkan semuanya adalah Allah SWT. Itu harus kita ingat itu. Yang menolak bahaya, memberikan manfaat, memberikan hidayah, petunjuk dan yang lainnya, semuanya Allah. Yang mengangkat wabah ini juga Allah. Makanya mesti manusia mendekat kepada Allah, bukan menjauh dari Allah. Mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Silakan yang lain. Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Selanjutnya masih dari pesan singkat, ada saudara Fikri di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon penjelasan dan maksud hadis yang menyebutkan bahwasannya orang Nasrani menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Sementara kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit dan belum wafat serta tidak ada kuburnya. Bagaimanakah menjam atau menggabungkan dua hal tersebut Ustaz dengan pemahaman yang benar? Barakallahu fiik. Iya. Di dalam hadis-hadis Nabi berkaitan dengan para rasul dan para nabi, Allah menyebutkan bahwa nabi-nabi itu ada 124 ribu nabi. Rasul yang diutus oleh Allah ada 313 rasul. Yang kita ketahui 25 rasul. Yang 25 itu diantaranya Nabi Isa alaihissalam. Soal nabi-nabi itu banyak. Nabi menyebutkan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini nabi-nabi yang diutus 124 ribu nabi. Jadi ada nabi-nabi yang mereka jadikan kuburnya sebagai tempat ibadah. Ada. Kita enggak menyebutkan tentang Nabi Isa, tapi nabi-nabi banyak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. 124 ribu nabi. Yahudi Nasrani menjadikan, dan itu terbukti. Kan kita bisa lihat dari ribuan tahun itu sudah ada kubur-kubur yang disembah. Nabi menjelaskan seperti ini karena sudah ada disembah oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani, kubur-kubur itu disembah. Makanya Nabi mengingatkan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan terutama dalam mukadimah tadi yang kita harus amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.